untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku. Karena aku ingin kamu. Itu saja. Telah terlewati benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap semua. Jangan pernah